بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه من تمسك بدينه الدين. Kita mendengar nama Allah SWT secara teman dari Indonesia. Alhamdulillah kembali di malam minggu ini terdapat lagi dan tawar idaman dua membahas kita hasil pelindung jaksa di beri merasa perintahkan sisi ada kerana dari hukum pun ibadah atau pelindungan orang lain ya dan Islam. Ini ada pertemuan yang sama dari rangkaian dorong kedua ini yaitu membahas kita hasil pelindungan yaitu bab untuk itu dari kitab Tuhar di persoalan membahas kitab Tuhar yaitu bahkan ketujuh. Kalau misalnya bahwa nabi kita Muhammad terlantar, semua kita jangan berusaha di demi Allah SWT untuk memiliki semangat, kemauan, ya, untuk belajar agama yang mulia ini dan kenal Allah SWT. Maka dari itu, hendaknya seperti ya, tanya yang di Zoom. Zoom. Ada suaranya? Ah? Ada. Ada suara. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kemudian tentu dan itu ala wajib ta'abbudillah, dan juga itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekadar rutinitas kebersihan belaka, tetapi juga merupakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita sadari ya. Jadi jangan bahwa kita maksud dari melakukan mandi wajib itu bukan sekedar membersihkan badan saja, tapi merupakan juga ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan ibadah yang kita lakukan dan mendapat pahala atas perbuatan tersebut, atas ibadah tersebut. Tapi cara-cara tertentu ya, makhsusah, ya bukan sekedar mengguyur badan saja. Ya, makanya kalau beda antara mandi yang syar'i, ya mandi wajib dengan mandi biasa. Ya, mandi kebersihan berbeda. Baik. Walaupun fungsinya mandi syar'i adalah untuk kebersihan, tetapi sekadar membersihkan badan beda dengan kalau dia tidak berniat untuk mandi wajib. Ketika dia ada hal yang mewajibkan dia mandi, maka dia belum lepas dari kewajiban dia untuk sebagai mandi wajib. Hukumnya ada wajib apabila idza wujida wa ghuslu wajibun, ya. Mandi, hukum mandi ini ya wajib idza wujida sababu liwujubihi. Apabila ada sebab mewajibkan mandi. Ya, maka akan disebutkan ini apa saja yang mewajibkan mandi. Bahwa kita wajib mandi. Sebab bayangkan agama mewajibkan. Kalau ditinggalkan apa? Berdosa dia. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian ya dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian mandi, fattaharu, maka bersucilah. Nah. Ya. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan dalam permasalahan ini dan bagaimana cara mandi itu. Banyak sekali diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW. Ya, yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Para sahabat banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis tentang bagaimana sifat dan kaifiah, ya, cara mandinya Rasulullah SAW. Dan juga sabda Rasulullah memerintahkan untuk melakukan mandi wajib tersebut. Ya, hal ini menunjukkan kewajiban, nanti akan datang dalil-dalil atau akan disebutkan dalil-dalilnya. Baik, kemudian setelah kita sebutkan tadi kondisinya adalah itu mandi yang dimaksud ini bukan sebarang mandi ya, tapi mandi yang syar'i yang diwajibkan, hal-hal yang wajib mandi akan disebutkan nantinya. Jadi wajib bukan sekedar mandi maksudnya membasahi tubuh ya, sebagaimana untuk kalau kita apa namanya panasan kita namanya mandi ya, belum tentu itu sebagai mandi yang wajib yang mendapat pahala, tapi yang ini maksud adalah mandi yang wajib yang ada ketika ada sebab mewajibkannya. Dan itu menyampaikan air kepada seluruh tubuh kita, seluruh bagian tubuh kita, ya. Dan itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah juga, ya. Yang penting itu merupakan sebuah nilai kebersihan juga bernilai ibadah. Nah, kapan mandi itu wajib? Ya, mandi itu kapan wajib? Yang pertama adalah keluarnya mani dari tempat yang biasa keluar ya, yang mimakhrijihi di tempat keluar mani ya. Keluar mani ya itu dari kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan ya, kelamin laki-laki dan perempuan. Wasyaitu ayakuna dafiqan biladzatin min dzakar aw unsa. Jadi ulama ada menyebutkan memang berbeda ini. Madzhab Syafi'i menyatakan jika seseorang keluar mani, walaupun tidak dalam bentuk muncrat gitu ya, dengan cara kencang keluarnya. Kalau Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, baik keluar dalam bentuk adanya rasa kelezatan atau tidak, ya, itu wajib mandi. Sebagian jumhur ulama mengatakan, membedakan antara dalam keadaan kalau tidur beda lagi. Kalau dia dalam tidur tentu tidak. Tidak tahu, kadang-kadang bangun mendapati air, ini akan disebutkan nanti mendapati basah. Maka akan dijelaskan hukum-hukum itu. Jadi yang pertama adalah keluar mani ya, dari tempat kemaluan yang ma'ruf ya, dengan bentuk itu memancarkan dengan kuat ya, dan adanya nilai di sana kelezatan. Baik, yaitu dari laki-laki maupun perempuan. Kemudian, ya, ini berdasarkan sabda firman Allah SWT, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian junub, maka hendaklah mandi atau bersuci. Dan juga sabda Rasulullah SAW, idza fadhahta al-ma'a faghtasil. Jadi maksudnya apabila keluar mani, ya, maka mandilah kata Rasulullah SAW. Ini kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian malam yakun naiman wa nahihi. Jadi kalau dia tidur, tidur berbeda lagi, ya. Maka di situ tidak diwajibkan adanya kelezatan keluarnya. Jadi tetap dinilai mani. Karena seorang yang tidur tidak merasakan kadang-kadang hal itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, hal alal mar'ati ghuslun idha ihtalamat? Jadi apakah wanita juga wajib mandi apabila dia bermimpi basah? Qala na'am idha ra'atil ma'. Ya, wajib apabila melihat air. Wa hadha qulu mujma'an 'alaihi, dan ini semuanya ijma' para ulama, bila seseorang bangun tidur, ya, atau dia mimpi dan mengeluarkan mani. Tentu mengenal mani ini ada sifat-sifatnya, ya. Mani itu ada sifat beda dengan madi dan madi, ya. Di antaranya perbedaannya ketika keluar dia kencang, muncrat, kemudian ada kelezatan, kemudian juga lebih kental, kemudian baunya berbeda, ya. Nah, ini di antara mengenalnya. Nah, kalau seseorang bangun tidur kemudian tahu-tahu ada basah pada bagian celananya atau apa namanya, yang pada selimutnya didapatkan umpamanya, ya. Nah, itu dilihat, ya. Jika dia bermimpi dan mendapatkan bukti, ya, maka dia wajib mandi. Kemudian itu jadi keluar mani ini ada dua, imma kana berhubungan suami istri atau karena bermimpi basah atau hal yang dilarang seperti melakukan hal-hal yang onani dan semacamnya, itu tetap hukumnya karena dia mengeluarkan mani. Tapi yang halal adalah ketika seorang berhubungan suami istri ataupun ketika dia bermimpi basah. Dan ini mewajibkan keluarnya mani dan mewajibkan mandi. Nah, ini perlu diberitahu kepada anak-anak remaja kita, putri-putri kita, anak-anak kita yang sudah balik, kadang-kadang tidak mengerti persoalan ini. Ya, apalagi di sekarang ini pelajaran agama di sekolah-sekolah sudah hampir, ya, dikatakan tidak menyentuh masalah-masalah seperti ini. Ya, atau mungkin tidak adanya waktu untuk menjelaskan oleh guru-gurunya. Atau gurunya pun tidak mungkin sudah tidak peduli lagi sekarang dengan hal-hal seperti ini untuk dijelaskan, itu umpamanya. Jadi anak-anak putri kita harus disampaikan hal ini, ada juga anak-anak remaja kita, putra dan putri, ya. Yang kedua adalah apabila orang berhubungan sama istri tetapi tidak mengeluarkan mani, namun kedua alat kelamin mereka bertemu, ya, atau masuknya bagian tertentu dari kelamin laki-laki ke perempuan itu, maka itu sudah mewajibkan mandi juga, walaupun wa in lam yahsul inzalan bila ha'ilin, ya, apabila tidak sekalipun apanya namanya tidak mengeluarkan mani. Nah, itu wajib mandi juga. Wajib mandi, ya. Ada perbedaan ulama kalau dirinci lebih jauh, karena ini kajian kita kajian ringkas saja, nanti kalau lebih luas lebih banyak makan waktu dan juga mungkin tidak istau'ab, ya, sulit untuk tertangkapnya penjelasan. Ada yang mengatakan kalau dia itu dibatasi, ada pembungkus pada kelamin laki-laki, kemudian apakah juga tetap ada mandi itu? Dia berhubungan tetapi mempunyai pakai alat tersebut atau semacamnya, kemudian tidak keluar, apakah wajib mandi? Kalau keluar pasti wajib, tapi tidak keluar apa wajib mandi? Para ulama menjelaskan jika itu adalah alat syafafa yang digunakan untuk melakukan mengantisipasi tidak kehamilan, maka wajib mandi. Tapi umpamanya dibatasi dengan kain yang tebal, ya, sebenarnya juga sebagian di dalam sebutkan dalam sunnah ketika Rasulullah SAW, ya, salah seorang istri beliau dalam keadaan haid, kemudian beliau melemparkan pakaian pada bagian yang sistem dari kewanitaan istri beliau, kemudian beliau, ya, menggauli, ya. Kalau tidak dibatas dengan kain dan tidak menyentuh, maka tentu ha'il di sini sangat tebal dan tidak syafaf, tidak tipis, maka itu tidak mewajibkan mandi jika tidak keluar. Tapi kalau bersentuhan, kemudian walaupun tidak keluar, maka itu wajib mandi, ya. Ini persoalan mungkin masalah-masalah agak sensitif, tetapi permasalahan ini perlu kita jelaskan, ya. Jadi, maka tidak perlu, walaupun kita menjaga bahasa sedikit dan menjelaskannya, tetapi memang masalah ini hal-hal yang kadang dianggap vulgar mungkin, ya. Maaf kalau seandainya ada sesuatu yang kurang tepat dalam membahasakannya. Baik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza jalasa baina syu'abiha al-arba. Apabila dia telah duduk ya di antara bagian yang empat itu ya, wa masal khitanu khitana, kemudian saling menyentuh antara khitan ya, satu dengan yang lainnya, bagian kelamin yang satu dengan yang lain, kelamin yang lainnya, wajib al-ghuslu, maka wajib mandi ya. Lakin wajib al-ghuslu fi hadhil hala illa ala ibni ashrin aw binti tis'in. Nah, ada sedikit pengecualian, tapi tidaklah wajib mandi dalam kondisi ini kecuali anak yang sudah berumur 10 tahun atau putri yang sudah umur 9 tahun. Nah, ini di antara sedikit catatan fama fauq dan di atasnya. Itu disebut di sini itu bagi apa namanya anak yang berumur 10 atau putra ya, gulam yang anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah berumur di atas 9 tahun. Baik. Yang keempat adalah yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah Islam. Seseorang masuk Islam atau seorang murtad kemudian balik ke Islam. Ah, ini juga perbedaan ulama. Yang sahih dari pendapat ulama di sini sebetulnya tidak wajib. Madhab Syafi'iyah dan madhab Malikiyah dan Hanafiyah dan beberapa ulama yang lain mengatakan adalah mustahab saja, tidak wajib, berdasarkan karena banyak orang-orang yang masuk Islam di masa Rasulullah SAW, baik kaum musyrikin, beliau tidak menyuruh mandi, mewajibkan mandi. Tetapi memang ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam disuruh mandi oleh Rasulullah SAW. Maka dari situ, berdasarkan itu, ulama mengatakan bahwa seorang yang masuk Islam, hukum mandi bagi dia adalah mustahab, dianjurkan saja, tidak diwajibkan. Ini yang lebih rajih. Dan ini juga walaupun di madhab Hanabila pendapat Imam Ahmad, ulama-ulama yang mengikuti madhab Imam Ahmad itu mereka mengatakan wajib. Karena Nabi SAW menyuruh Qais bin Asim ketika masuk Islam untuk mandi. Ini dasarnya. Tapi kita jelaskan memang ada riwayat ya berapa sahabat yang masuk Islam disuruh mandi. Namun banyak sekali sahabat-sahabat yang masuk Islam juga tidak pernah diperintahkan mandi oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, kapan wajib mandi wajib lagi adalah ketika selesai haid dan nifas. Nah, nanti akan ada kajian juga ketika bicara masalah haid, berapa haid paling kurang lamanya masanya, paling panjang masanya, juga nifasnya akan jelas nanti. Jadi tidak perlu ditanya-tanya dulu, nanti akan ada penjelasannya. Ya, nifas adalah yaitu ketika seorang wanita melahirkan itu mengeluarkan darah selama berapa hari. Kemudian haid adalah yang sudah dimengerti oleh setiap kita bahwa itu adalah darah bulanan yang datang kepada setiap wanita. Taib. Berdasarkan hadis Aisyah dan Anha bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, ya, idza aqbalatil haid, qada'is salah, apabila datang haid tinggalkan salat. Idza adbarat faghtasili, apabila sudah selesai mandi. Wasalli, dan salatlah. Adapun nifas kal haid, nifas juga seperti haid berdasarkan ijma' para ulama. Itu yang keempat, ya, haid dan nifas mewajibkan kalau sudah selesai itu wajib mandi, ya, mandi wajib atau mandi besar bahasa orang sebagian, ya. Kemudian yang kelima adalah orang meninggal. Nah, ini wajib dimandikan kecuali orang mati syahid, ya, kecuali orang mati syahid. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya, itu hadis tentang bagaimana Rasulullah menyuruh Zainab, ya, anak Zainab yang meninggal, ya, untuk dimandikan, ya. Kemudian juga ketika seorang yang dalam keadaan muhrim, dalam keadaan berihram, juga disuruh oleh Rasulullah untuk dimandikan. Wadzalika ta'abudan, dan itu adalah merupakan ibadah. Jadi wajib orang yang meninggal itu dimandikan. Di anhu lam kana an hadatsin lam yartafi ma'a baqa'i sababihi. Jadi ya, alasannya itu adalah apa namanya untuk sebagai beribadah kepada Allah dan rangka membersihkan orang yang meninggal tadi dalam sebagai ibadah agar dia menghadap Allah dan salat dalam keadaan bersih. Maka mandinya wajib. Maka nanti akan disebutkan pula bagaimana memandikan mayat yang baik. Tapi sekarang yang kita bahasan hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi atau dimandikan. Ya, orang yang wajib memandikan adalah itulah mayat yang orang telah meninggal. Ya. Apakah dia dimandikan karena sudah jadi mayat, karena matinya? Tidak. Jadi maksudnya bukan apa kematian itu menyebabkan sebuah hadas, tidak. Kan kalau dimandikan enggak hidup lagi dia. Tapi alasannya adalah sebagai ta'abud dan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menghadap Allah dalam keadaan hikmahnya, dalam keadaan bersih. Baik. Itu perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ada berapa? Ya, ada 4 atau 5 ya. Baik, ya. Selesai. Tadi pengertian mandi, hukum mandi, dan hal-hal mewajibkan mandi besar atau mandi wajib. Ya. Yang apa namanya? Yang ke masalah yang kedua adalah bagaimana cara mandi wajib itu bagaimana? Ya, sifatul ghusli wa kaifiyatuhu. Sifatul fi ya, fi sifatul ghusli bagaimana sifat, bagaimana cara mandinya? Ya. Cara mandi wajib itu ada dua, ada namanya ghusl ijza, ya kaifiyatul ijza, ya lepas kewajibannya. Ya, ada yang namanya kaifiyatul istihbab, kaifiyatul kamal, yang lebih sempurna. Maksud sempurna, jadi ada yang wajib-wajib saja, wajib adalah membersihkan, menyampaikan air kepada seluruh badan. Selesai itu. Tetapi ada yang lebih bernilai pahala besar, yaitu istihbab, dianjurkan, kefianya bagaimana? Ya, yang pertama adalah ketika dia mandi, cuci dulu tangan. Ya, ya, kemudian menyiram kemaluannya, kemudian membersihkan kotoran yang ada, ya, pada sekeliling kemaluan. Kemudian dia berwudu seperti wudunya salat. Nah, jangan dicuci tangan, menyiramkan air kepada tempat kemaluannya, kemudian bersihkan bagian-bagian yang kotor sekitar kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudunya salat. Nah, kemudian dia ambil air, ya, memasukkan air itu ke kepala, apa menyiram kepala, menyampaikan air ke dasar kepalanya, ya, pangkal-pangkal rambutnya. Dengan masukkan gosokan ujung jarinya, ya, fi usulis sya'ar, jadi di apa namanya, di pangkal rambutnya, ya, sampai basah dasar-dasar dari ala bagian kepalanya semua. Semaya soal arsi salah sah saya. Nah, baru ditimba, kemudian sudah dibasahkan tangannya, digining-giningkan kepala, baru setelah itu disiram 3 kali kepalanya. Nah, semaya fitul ma ala sari badanihi, kemudian dia siram semua badannya, dimulai dari dalam. Lebih rinci lagi adalah bagian kanan, karena Rasulullah SAW dalam sibukan hadis Aisyah, Rasulullah menyukai ya tayammun, ya, dalam fitarajulihi wa tuhurihi, dan Rasulullah SAW mulai, kemudian baru bagian yang kiri. Nah, itu cara mandi, ya, mandi yang sempurna namanya, ya. Kalau cara yang ijza saja adalah cukup menyampaikan air pada seluruh badan saja tanpa ada seperti tadi, susunannya, tertibnya bukan seperti tadi, tapi cukup menyampaikan air, saya niat mandi, ya, tapi harus saya niat, kan, niat mandinya mandi, mandi besar atau mandi janabah tadi, ya, mandi junub, atau mandi setelah haid atau nifas, dan seterusnya. Berdasarkan hadis Maimunah, ya, wada Rasulullah al-janabah, di mana Rasulullah SAW, ya, berwudu seperti berwudunya apa namanya? Wudu Rasulullah SAW, wudu al-janabah. Rasulullah SAW mengambil air untuk mandi janabah. Ini bukan wudu, wudu. Jadi bahasa Arab kalau waw wudu itu adalah air, kalau wudu adalah sifat perbuatan melakukan wudu. Jadi Rasulullah SAW mengambil air untuk mandi janabah. Maka beliau menyiramkan tangannya. Faghassalahuma marratain aw salasa, disuci 2 kali atau 3 kali. Summa tamattada, kemudian Rasulullah kumur-kumur, kemudian istansyaka, kemudian masukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan kembali, kemudian mencuci mukanya, wazira'aihi, jadi maksudnya berwudu ini, ya. Summa afada alma ala ra'sihi, kemudian beliau menyiram kepalanya. Summa ghassala jasadi, kemudian seluruh badannya dimandiin. Lalu kata Maimunah, aku lalu membawakan pakai tuhubil mandil, lalu aku bawakan anduk. Ya, mandil itu bisa berarti sapu tangan kalau dahulu, kalau sekarang adalah bisa berarti tisu, ya, atau alat untuk mengelap badan lah, itulah bahasa kita. Falam yuridha, ini juga kelihatan, ya, berkata Pak bahwa Rasulullah SAW bagaimana istri beliau khidmah kepada beliau, ya, maka istri beliau Maimunah mengambilkan anduk untuk beliau. Wajahlah yang fadl ma biyadih. Namun Rasulullah SAW tidak mengambil anduk itu, ya. Lalu beliau hanya yang fadl ma. Jadi membersihkan air begini saja dengan tangannya. Kata Maimunah dengan yang fadl ma biyadih. Ya. Kemudian juga hadis Aisyah anha di mana Rasulullah SAW dia menceritakan tentang sifat mandinya Rasulullah SAW. Summa yukhallil sya'ru biyadayhi. Jadi Rasulullah SAW ya memasukkan apa namanya itu menggaruk bagian memasukkan ini mengkhalil itu maksudnya yaitu membersihkan pangkal rambutnya ya dengan tangannya ya dengan ujung jarinya. Hatta dhanna innahu qad arwa bi basharatihi. Jadi sampai basah kulit ya kulitnya. Kemudian afadha alaihi salasa marrat. Kemudian setelah itu baru menyiram kepalanya 3 kali ya. Semoga selesai dan kemudian baru setelah itu mandi seluruh badannya. Baik. Wala yajib 'alal mar'ati ya naqdu sya'riha fil ghasli min al-janabah. Jadi bagaimana wanita punya rambut panjang kemudian sanggulnya besar gitu? Apakah harus dibuka? Nah, ulama Hanabila membedakan antara mandi junub dengan mandi haid dan nifas. Nah, kalau bagi perempuan tentu begitu. Kalau bagi laki-laki ya wajiblah dia basahin semua. Ya. Karena nomor laki-laki yang rambutnya enggak ada yang lebih lebat dan dalam, ya. Kecuali perempuan panjang dan lebat gitu dalam. Maka tidak boleh tidak perlu membuka sanggulnya kalau mandi janabah karena menyulitkan karena sering gitu kan toh. Tapi kalau mandi nifas dan haid, dan setelahnya fatah haid, para ulama Hanabila menganjurkan untuk betul-betul membasahi rambutnya semua. Tapi jumhur ulama yang lain berbeda-beda, Syafi'iyah dan lainnya itu lebih tetap melakukan seperti mandi janabah biasa, yaitu dari mandi janabah bukan dari nifas dan haid, tetap tidak perlu dibuka. Tidak perlu dibuka sanggulnya, cepat membasahkan saja bagian-bagian dasar kepalanya saja. Tidak mesti menyampaikan basah kuyup semua rambutnya. Itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi ini yang dijelaskan. Ya, tapi kalau ulama Hanabila membedakan antara mandi junub dengan mandi haid, ya. Maka dalam mandi janabah, janabah apa mandi janabah itu mandi yang ya karena keluarnya mani, ya. Kemudian, ya, dan melazimkan ketika mandi haid. Dan sekarang hadis Ummu Salamah, dia berkata kepada saya Rasulullah, "Inni baratun syadu safarin ra'si." Asyadu zafari ra'si. Jadi aku ini sanggulnya besar, rambutnya dalam gitu, bagian panjang gitu, lebat gitu ya. Afa'anquduhu li ghasl janabah? Apakah harus saya buka dan urai semua kalau mandi junub? La. Ya inna ma yafika an tahsi ala ra'si salsal hayat. Nah, kata Rasulullah SAW, cukup? Tidak, kata Rasulullah SAW, tidak harus. Jadi urai semua, ya. Tapi cukup saja yang kau basahkan, ya. Tasi ala raksi kita, tiga kali, apa namanya, timbah, ya, dibasahkan kepalanya. Suma tafidina alaikil ma'a patatahurin, ya. Patatahurin. Jadi kemudian, basuh semua badan, mandikan semua badanmu, sudah bersih, kata Rasulullah SAW. Jadi, berdasarkan hadis inilah ulama yang lain mengambil kesimpulan baik mandi janabah, haid dan nifas mereka tidak mengharuskan membuka semua sanggul kalau bagi wanita yang rambutnya panjang dan terlalu dalam dan lebat gitu maksudnya. Tapi ya, kita tahu ya agama kita ini selalu memberikan kemudahan dalam kondisi yang sulit. Ya kalau merepotkan itu ada kemudahan. Nah, sebenarnya dari sebelumnya bagaimana boleh mengusap di atas imamah ya, kemudian sepatu dan seterusnya. Jadi memang luar biasa agama kita ini karena kalau ada wanita yang rambutnya terlalu panjang, lebat, dalam gitu kan memberatkan begini. Tetapi yang dasarnya asalnya harus membasahi semua bagian. Ya, tata kulli sya'ratin janabatun kata Rasulullah SAW. Kemudian semua rambut harus dibasahi semuanya. Ya, itu harusnya begitu. Tapi kalau ada kesulitan bagi wanita yang memiliki sanggul yang besar, rambut yang panjang, lebat gitu, susah, maka boleh cukup hanya menyiram 3 kali saja. Ya, sambil membasahi ke dasar-dasar kepala, dasar pangkal-pangkal rambutnya begitu. Tapi wanita modern sekarang kayaknya sudah jarang ya, sudah banyak yang rambutnya tidak seperti wanita klasik gitu. Ya, bahkan mungkin ada yang sudah mirip potong rambutnya seperti laki-laki. Baik, itu tentang cara mandi janabah atau mandi dari haid dan nifas atau mandi besar bagi laki-laki ya. Ini ada sedikit pembahasan bagi wanita tentang masalah rambutnya yang lebat dan panjang tebal gitu. Baik, itu hal-hal yang mewajibkan mandi. Sekarang mandi itu ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang disunahkan mandi. Kapan saja disunahkan mandi, tapi tidak wajib. Nah, mandi-mandi yang disunahkan itu yang pertama adalah mandi ketika setiap akan menggauli istri. Ya, kalau seseorang berulang dalam menggauli istri dalam waktu yang berdekatan, maka itu disunahkan setiap dia selesai mandi dan mengulanginya. Ya, dia maka setiap dia mau mengulangi, dia dianjurkan untuk mandi. Itu hukumnya sunnah. Ya. Dan kita sudah bicara kemarin, yaitu tentang wudu. Ya. Dan juga tentang wudu yang disunahkan. Kalau dia tidak mandi, disunahkan untuk berwudu. Berhadisan Rabi Rafi wa Nabi SAW, kana dhata laylatin yaktasilu inda hadihi wa inda hadihi. Ya, kata Abi Rafi, menyebutkan bahwa Nabi SAW mandi di sini, di rumah istri yang ini dan juga di istri yang ini. Ya, di sini dan di sini. Jadi di satu istrinya dan di rumah istri yang lainnya. Fala faqultu ya Rasulullah, ala taja'aluhu ya wahidan, ala taja'aluhu wahidan. Ya Rasul, kenapa tidak engkau jadikan satu kali saja terakhir mandinya? Qala hadza azka wa athyabu athhara. Ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci, kata Rasulullah. Nah itu. Jadi tapi tidak wajib. Hanya hukumnya dianjurkan. Kemudian juga di antara ghusl mustahabbah adalah mandi pada hari Jumat. Mandi bagi laki-laki ketika mau pergi salat Jumat atau pada hari Jumat. Baik, menurut mazhab Hanabila, ya, yang lebih kuat di mazhab Hanabila, mereka mewajibkan. Tapi menurut jumhur lain Syafi'i dan lain-lainnya, itu adalah mustahabbah. Nah, ini menunjukkan bahwa penyusun kitab ini, walaupun sesekali kadang-kadang lebih merujukkan mazhab Hanabila, tapi di sini dia tidak mengambil mazhab Hanabila ini, tidak mewajibkan mandi, ya, Jumat, ya. Nah, ada pembahasan lagi, kalau wanita bagaimana, apakah dia harus mandi hari setiap hari Jumat, padahal dia tidak pakai Jumat. Ulama membedakan. Dasarnya wanita itu tidak wajib mandi, tapi kalau dia mau ikut ke masjid, ikut salat Jumat, maka dia tetap mandi seperti laki-laki. Dianjurkan mandi. Hukumnya mustahab, dianjurkan. Ya, sunnah. Sunnah dalam pengertian fuqaha dan usul fikih. Karena Rasulullah bersabda, idza ja'a hadukumul jum'ata fayaghtasil. Bila kalian datang ke Jumatan, maka hendaklah mandi. Ya, dan wa huwa aqdul iktisal mustahabah. Ini sangat sunnah muakkad, ya, sekali untuk dilakukan. Kenapa? Ya. Hikmahnya kalau kita berbincang nanti waktu kita akan panjang, ya. Ya, bagaimana Islam cinta kebersihan, bagaimana Islam menjaga kenyamanan dengan di hadapan orang ramai. Supaya kita datang ke tempat orang ramai, ya, kalau ada 2 orang, 3 orang saja ada yang tidak mandi, gimana kalau apalagi di masjid itu tidak ada kipas, ya, sumpah, kemudian apalagi masjid-masjid yang jadul gitu, ya, mungkin akan tersisa dengan bau, kondisi yang tidak enak, ya, ibadahnya tidak khusyuk. Subhanallah, ya, bagaimana agama kita ini sampai hal yang sedetail-detail itu diperhatikan. Ya, sangat menjaga orang di sekitarnya. Menjaga kebersihan, ya, luar biasa. Ya. Kemudian disunahkan juga mandi 2 hari raya, itu hari raya Idul Fitri atau raya Idul Adha, ya. Kemudian juga sunnah juga mandi ketika berihram, mau berihram baik umroh atau haji, ya. Karena Rasulullah SAW mandi sebelum berihram. Yang kelima adalah mandi setelah memandikan mayat. Nah, ada sebagian ulama mewajibkan, tapi yang rajih adalah tidak wajib, ya. Tidak wajib, tetapi adalah sunnah saja. Jika dia habis memandikan mayat, maka disunahkan dia untuk mandi, ya. Seperti mandi wajib, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ghassala maitan falyaghtasil. Orang yang mandikan mayat, hendaklah dia mandi, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan Syarhan Uruddin Albani rahimahumullah. Ya, ini dalil-dalil tentang perkara-perkara yang disunahkan kita untuk mandi, ya. Yang pertama tadi hal yang diwajibkan kita mandi, ini perkara yang disunahkan kita untuk mandi. Baik. Masalah yang keempat. Hukum-hukum yang berlaku atas orang yang wajib atasnya mandi. Nah, orang yang wajib mandi tadi apa? Orang junub, haid, nifas, apa lagi? Ya, tadi antara khilaf juga ada, kita sebutkan tadi apa? Orang yang murtad, yang rajinya tidak wajib, ya, lebih kuat. Walaupun di sini penyusun lebih menyatakan wajib mandi bagi orang yang baru masuk Islam, ya. Jadi kemudian ya yang jelas di sini adalah masalah junub, haid, nifas yang itu maka dia tidak boleh menetap di masjid. Nah, larang-larang bagi orang ini apa saja ini? Kalau orang yang nifas, haid, junub, dia tidak boleh menetap di masjid kecuali lewat saja. Ah, lewat boleh. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Ya, tidak boleh ya masuk ke dalam masjid kecuali orang yang junub. Ya, orang-orang yang tidak boleh masuk masjid, ya orang yang junub itu kecuali orang yang sekedar lewat saja sampai kalian mandi kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut mazhab Hanabilah, kalau Syafi'iyah menyatakan tidak boleh mutlakon ya. Kalau Hanabilah apabila berwudu boleh dia menetap di masjid dengan syarat ya apa namanya? Kebagi orang yang haid dan nifas dapat menjaga keselamatan kebersihan masjid. Disebut dilakukan jemaah terhadap sahabat ahadi Nabi SAW. Ya, dasarnya di sini karena diwariskan dari banyak sahabat di masa Nabi SAW melakukan hal itu. Wa innal wudhu yukhaffifu hadas, karena berwudu itu meringankan hadasnya tadi. Dan berwudu itu salah satu ya tahuraini, cara bersuci. Baik. Itu tentang hukum ya bahwa tidak boleh menetap di masjid. Ya. Kemudian, tidak boleh menyentuh mushaf. Nah, ini juga sudah jelaskan kemarin tentang hukum berwudu. Kapan saja berwudu harus. Nah, menurut ulama, jumhur ulama, orang yang mau menyentuh mushaf, dia harus berwudu. Nah, begitu pula, orang yang dalam keadaan janabah, dia tidak boleh menyentuh mushaf. Baik nifas, haid, dan junub. La yamassu illa mutahhir, berdasarkan firman Allah SWT, tidaklah menyentuhkan kecuali orang-orang yang suci. Nah. Kemudian juga sabda Nabi SAW, di hadis mengatakan Imam Malik dalam Muwatta, ya, dan Hakim dalam Mustadrak, dan sahihkan Nasr bin Al-Albani, yaitu, la yamassa ya, al-mushafa illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ini tapi memang khilaf ya, khilaf panjang para ulama di sini. Ada mengatakan suci di sini maksudnya suci dari hadas besar. Hadas besar maksudnya apa? Orang yang junub, orang haid, orang yang nifas tidak boleh menyentuh. Menyentuh langsung, dan malah yang sudah kita jelaskan, kalau tidak berwudu tapi tidak menyentuh langsung, dia pakai alas, ya alas tangan, kaos tangan atau apa, ya atau roll atau untuk membalik Al-Quran tidak masalah. Kemudian juga orang yang ya tidak boleh membaca Quran, tetapi bagi orang yang junub, beda dengan orang yang haid. Nah, ini pendapat juga yang khilaf para ulama dalam masalah membaca ini. Ya, karena memang kalau orang junub sebelum tidur, dia pasti membaca ayat kursi, membaca dua ayat terakhir di surat Baqarah, ketika mau tidur kan, zikir-zikir sebelum tidur, Quran sebelum tidur. Yang khilaf juga para ulama, membaca Al-Quran boleh enggak bagi orang junub? Kenapa ulama menentukan yang junub saja dilarang orang yang haid dan nifas? Karena haid dan nifas masanya lama, kemudian itu di luar kehendak mereka dan mereka tidak bisa bebas dari itu. Tapi kalau orang junub, mereka memiliki apa namanya cara untuk membersihkan badannya dari junub itu. Kalau ya orang haid itu sudah masanya Allah menentukan. Orang nifas juga demikian. Kalau junub adalah berada di tangan orang tadi, dia bisa melakukan secepatnya untuk bersih dari junubnya. Maka orang junub ya pendapat yang dirajikan adalah tidak boleh membaca dari Al-Quran sampai dia mandi. Nah itu, tapi kembali kita katakan ini khilaf para ulama. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, kana alaihi salatu wasalam ya lam yamna'hu min qira'atil Quran syai'un illa janabah. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW tidak pernah hal yang melarangnya menghalanginya untuk baca Al-Quran, ya tidak ada satu pun menghalanginya untuk baca Al-Quran kecuali dalam keadaan janabah, ya dalam keadaan junub. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, ya dan juga dikatakan ini hadis hasan sahih. Nah, dan juga berkatakan Ibnu Hajar bahwa disahihkan juga Ibnu Hajar, ya hadis ini. Baik, itu hadis menunjukkan bahwa orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi ada hal yang berbedakan tadi antara orang haid dan nifas dengan orang yang junub. Ya. Kemudian, ya, walianna fi man'ihi min al-qira'ah hasan lahu 'ala al-mubadarati ila al-ittisal. Nah, di antaranya karena melarang dia dari membaca Al-Quran, itu lebih mendorongnya untuk cepat mandi. Ya. Wa izalatil mani' lahu, untuk menghilangkan hal yang mana mencegahnya, menghambatnya untuk membaca Al-Quran. Kemudian semuanya juga diharamkan bagi orang yang junub, orang-orang yang memiliki hal yang mewajibkan untuk mandi adalah haram sholat, ya, tawaf, ya, dan itu diantara perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan berhadas besar, istilahnya berhadas besar, ya, karena hadas kecil di terangkat dengan wudhu, hadas besar harus dengan mandi. Baik, semuanya yang telah dijelaskan juga dalam perkara-perkara mewajibkan berwudhu. Dari bab yang kelima. Baik. Itu hal-hal yang mewajibkan, ya, hal-hal yang mewajibkan mandi, kemudian mandi yang disunahkan, hal-hal yang disunahkan mandi, ya, kemudian setelah itu perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan apa namanya, junub atau ketika dia wajib mandi besar, ya, atau dia memiliki hadas besar. Baik, kemudian perkara yang berikutnya adalah masalah tayamum. Nah, ini lanjut bab yang ke-8, masalah tayamum. Tayamum itu adalah ganti daripada wudu, ya kan? Nah, ini juga termasuk suatu keistimewaan dari agama yang dibawa Rasulullah SAW. Karena umat-umat yang berlalu, mereka tidak diberi keringan dalam masalah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka harus bersuci dengan membersihkan bersih dengan air, bersuci dengan air. Tapi kata Rasulullah fadhilatu ala anbiya bisittin aw bi khamsin, di antara adalah waju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan bagiku masjid sebagai tempat salat dan juga alat untuk bersuci. Baik. Jadi ini kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah ketika kita beragama. Ya, ini yang kemarin sudah kita bahas juga dalam kajian kita yang berlalu. Maka Allah SWT menyebutkan, ketika menyebutkan tentang kemudahan tersebut, ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki membuat, menjadikan atas kalian itu hal yang sulit. Tidak ada. Ya, maka itu ada keringan-keringanan ketika dalam kesulitan-kesulitan. Wa ma yaja'ala alaikum fid din min haraj. Allah tidak akan menjadikan di atas kalian itu dalam agama ini hal yang menyusahkan. Dalam puasa apa banyak? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak inginkan kesulitan untuk kalian. Subhanallah. Jadi tidak ada hal yang membahkan sebenarnya perintah-perintah agama ini sangat memudahkan kita untuk menjalankannya. Ketika tidak ada air boleh bertayamum, ya. Definisinya kalau dalam bahasa itu al-qasdu. Ya, as-qasdu itu menuju, ya, bermaksud sesuatu, ya, maksud, ya. Dalam definisi secara agama yaitu syar'i adalah syar'an masmul wajhi wal yadain bisa'id taib, yaitu mengusap muka dan tangan dengan debu atau tanah yang bersih, ya, dalam bentuk khusus ta'abudalillah, karena merupakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hukum tayamum dan dalil disyaratkan tayamum. Tayamum itu masyru'nya merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya beriman. Dan wa min mahasani hadzihi syariah, dan ini merupakan salah satu keistimewaan dari agama Islam ini. Wa min khasais hadzihi ummah, dan di antara kekhususan umat ini, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah kita bacakan hadisnya tadi, diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dari firman Allah SWT, ini ayat yang surah Al-Maidah ayat 6 berbicara tentang wudu dan tayamum. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ini tentang ayat berwudu. Wahai orang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, maka hendaklah kalian basuh muka kalian dan dua tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai apa namanya, dan suci juga, dan basuh juga kaki kalian sampai dua mata kaki. Itu masalah berwudu. Wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian dalam keadaan junub maka hendaklah bersuci, maksudnya di sini mandi besar. Wa in kuntum marda, jika kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, Au jahadu minkum minal ghaiti au lamastumun nisa. Kalau datang kepada saudara-saudara kalian dari buang hajat, menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air. Ya. Kenapa sebukan sakit? Tidak bisa menggunakan air, umpamanya. Atau dalam perjalanan, kehabisan air. Ya. Atau kita ketika sehabis buang hajat, tidak ada air. Atau menyentuh wanita. Yang menyentuh di sini maksudnya berbeda tafsir di para ulama. Imam Syafi'i adalah menyentuh mutlak. Kalau ulama lain menyatakan adalah maksudnya jima, berkumpul sama istri. Ya, berhubungan. Nah, sama istri. Jadi kalau tidak dapat air, maka boleh bertayamum. Bertayamum sa'idan thayyiban. Itu maksudnya bertayamum, maka tayamum dengan tanah yang suci. Nah, bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum, sapulah muka kalian, wa aydikum minhu, dan tangan kalian dari tanah itu, ya. Ma yuridullahu alaikum, Allah tidak ingin menjadikan di atas kalian yuj'al alaikum min haraj, yaitu kesulitan, dari kesulitan. Walaki yuridu yutahhirakum, Allah ingin kalian itu untuk membersihkan kalian. Itu bagaimana agama kita ini agama yang sangat memperhatikan kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, segala macamnya. Walitimma ni'matu alaikum, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun, semua kalian bersyukur. Ya. Ini wajib kita bersyukur nih. Allah tunjukkan kita bagaimana supaya hidup kita bersih, nyaman, indah, ya, sehat, seterusnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan tentang disyaratkannya bertayamum jika tidak ditemukan air dalam kondisi-kondisi yang telah disebutkan tadi. Dan juga sabda Rasulullah SAW, as-sa'idu kafika illam tajidil ma' ashra hijajin. Rasulullah SAW, tanah yang bersih atau debu dari tanah cukup bagimu jika engkau tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Boleh bertayamum jika tidak ada air. Fa'idha wajatal ma' fa'amissahu basyaratak. Nah, kemudian, jika engkau sudah menemukan air, baru dengan itu kamu bersihkan dengannya kulitmu. Jadi, tidak boleh lagi bertayamum kalau sudah ada air. Dan juga sabda Rasulullah SAW, tadi yang tersebut, ju'ala lil ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan bagiku bumi ini, tanah ini, sebagai tempat beribadah dan juga alat untuk bersuci. Ini ada ini kelebihan dari Fudiltu ala anbiya bisittin. Ini Rasulullah SAW memberi keutamaan, kekhususan oleh Allah dari Nabi-Nabi sebelum beliau dengan 6 perkara diantaranya adalah menjadikan tanah sebagai alat tempat untuk beribadah dan juga alat untuk bersuci. Telah ijma konsensus para ulama tentang masyarakat tayamum, bolehnya melaksanakan tayamum apabila telah cukup syarat-syarat. Nah, syarat-syarat tayamum kapan saja? Walau qa'imun maqamat tahara bil ma', dan fungsinya adalah mengganti ya tahara dengan air, bersuci dengan air. Fa yubahu bihi ma yubahu bitatahur bil ma' minas salati wa tawaf. Jadi tayamum ini fungsinya apa? Gunanya boleh digunakan untuk sholat kalau tidak ada air, untuk tawaf dan baca Al-Quran dan lain demikian dalam ibadah kita. Baik tadi, nah tayamum ini bisa untuk hadas besar, bisa untuk hadas kecil. Hadas besar artinya mandi wajib. Bagaimana kalau tidak ada air? Kita sedang junub, tidak ada air. Nah, ini yang tadi aula mastumun nisa, ya, adalah kita cukup bertayamum saja. Nah, kalau tidak ada air. Nanti akan tunjuk bagaimana cara tayamum, ya. Kemudian juga perkara-perkara yang lain yang disyaratkan untuk berwudu dan bersih, ya, disunahkan berwudu atau diwajib berwudu untuk melakukan ibadah sebelum beribadah, maka tidak ada air atau berhalangan menggunakan air karena sakit dan seterusnya, maka boleh diganti dengan tayamum. Baik. Dengan demikian jelaslah tentang disyaratkannya boleh tayamum dengan Al-Qur'an Sunnah serta ijma para ulama. Nah, sekarang kita berpindah masalah yang kedua, syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkan untuk kita bertayamum. Nah, yubah tayamum indal ajzi an istimal, boleh bertayamum kalau kita tidak mampu menggunakan air, tidak bisa menggunakan air. Ima lifaqdihi, ya, karena enggak adanya air. Aw li khafid dara min istimali limarad fil jism, atau karena takut menimbulkan bahaya jika kita menggunakan air karena adanya penyakit pada badan kita, atau karena begitu kuatnya dingin, lisyiddati bardin, karena begitu dinginnya cuaca, ya, begitu dinginnya cuaca. Nah, itu boleh bertayamum. Jadi ada tiga kondisi, tidak ada air, karena ada penyakit yang melarang kita untuk menggunakan air, akan menyebabkan penyakit kita terlambat sembuh atau akan menambah semakin meruyak, semakin parah, atau karena akan takutnya halak, Khasyatil halak, binasanya diri kita karena begitu sangat kuatnya dingin, tidak mampu untuk mandi. Boleh bertanyamu. Berdasarkan hadis Imran bin Husain, alaika bisa'adi taib fa'innahu yakfika. Ya, engkau hendaklah menggunakan tanah yang suci saja, sungguhnya cukup bagimu. Ya. Dan akan datang penjelasan ini, ya, lebih jelas lagi tentang syarat-syarat tayamum. Ya, dalam menjelaskan akan lebih jelas, rinci lagi setelah itu. Kemudian, apa syarat-syarat tayamum? Syarat tayamum itu yang pertama, niat. Ya. Ya niyatun istibahatun istibahatus shalah wa niyatu syartu fi jami'il ibadat. Karena niat jelas, niat adalah syarat dalam setiap ibadah-ibadah. Nah, yang kedua syaratnya muslim, Islam. Ya, tayamum enggak ada manfaatnya kalau orang kafir untuk ya, karena dia merupakan ibadah. Kemudian berakal. Ya kalau orang gila enggak sah tayamum dia. Padahal sih enggak diakal orang gila, orang yang pingsan, ya. Kemudian adalah tamyiz. Tamyiz itu beda dengan al-buluk. Ya. Tamyiz itu adalah sudah bisa membedakan mana perkara yang baik dan buruk. Itu istilahnya. Itu umur 7 tahun umur usia tamyiz. Kalau usia buluk itu sebagian ulama menyebutkan batas buluk itu kalau sudah mimpi basah, kalau sudah umur 15 tahun, ya, atau tumbuhnya rambut di pada bagian kemaluan mereka, nah itu buluk. Jadi kalau tamyiz enggak? Pada umur 7 tahun, itu tetap tamyiz. Masah sah dia bertayamum. Ya, baik. Dan dianggap tamyiz itu istilahnya orang sudah memilih, anak-anak yang sudah memilih mengerti dengan perintah dan larangan. Itu kalau sebelum umur 7 tahun dianggap sebelum tamyiz oleh ulama berdasarkan hadis yaitu muru awdarakum bisolahum abna sab'in, suruhlah anak-anak kalian untuk bersolat apabila sudah berumur 7 tahun. Kemudian syaratnya lagi adalah ada uzur menggunakan air. Nah, uzur menggunakan air kan sudah kita sebutkan ya, ada tiga hal tadi uzur menggunakan air. Ima tidak adanya air, fa'ilam tajidu ma'an fatayammum sa'idan tayyiban, jika kalian tidak mendapatkan air, maka fatayammumlah menggunakan tanah yang suci. Dan juga sabda Rasulullah SAW, inna sa'itai tahurul muslim. Ya, tanah yang suci adalah alat bersuci kaum seorang muslim. Ilam jijil ma' asyara sinin. Ya, walaupun sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajada al-ma' falyumissahu bisyaratahu. Kalau dia menemukan air, maka dia harus menggunakan air untuk membersihkan kulitnya, untuk berwudu dan bersuci tadi. Fa inna dzalika khairun, dan itulah ya, hal itu sangat baik. Atau tadi kita sebutkan juga uzurnya adalah karena takut bahaya menggunakan air. Ima karena sakit yang ditakutkan menambah parah penyakitnya atau terlambat kesembuhannya dengan menggunakan air. Karena air, tersentuh air umpamanya. Ya, berdasarkan firman Allah SWT, wa in kuntum mardo, jika kalian dalam sakit. Juga berdasarkan hadis Sahibu Syajjah. Jadi ada seorang sahabat dalam jihad terluka. Jadi di mana Rasulullah SAW bersabda, dia ketika bertanya pada sahabat, apakah kalian mendapatkan rusuk untuk saya ini? Saya luka ini, dan kemudian musim dingin juga, jadi malah disuruh mandi. Akhirnya Rasulullah SAW menganggap orang yang berfatwa tadi itu telah membunuhnya. Nah, jadi qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Ya, semoga Allah ya mengikop mereka. Halla sa'alu idza lam ya'lam? Kenapa tidak bertanya kalau tidak tahu? Inna masyfa'al 'ayni as-su'al. Ya, sungguhnya obat bodoh itulah bertanya. Nah, jadi di mana orang tadi dimarahi Rasulullah SAW karena tidak memberikan kemudahan kepada saudaranya yang luka di dalam berjihad tadi, mandi akhirnya meninggal. Aulisid datibar din yuksa ma'ahud darar, atau begitu kuatnya dingin, ya, takut membawa akan mudarat, ya, atau membawa bisa memanya sakit, mati dan semacamnya dengan menggunakan air karena begitu kuat dinginnya. Berdasarkan hadis Amr bin Al-As, ketika dia dikirim Nabi SAW dalam perang Zatul Salasil, ya, maka dia berkata, ihtalam tu fi lailatin baridatin, aku mimpi basah di malam yang dingin, syadidat ya albar, syadidat albar, malam sangat dingin dan dia mimpi. Fa asfartu in iktasaltu, aku takut kalau aku mandi an ahlak, saya bisa mungkin mati kedinginan, gitu kan. Pertanyaan mantu, lagu apa pertanyaan? Wassalaitu bi ashabi, lalu aku salat dengan para sahabatku, salat subuh, salat subuh. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW memberikan takrir terhadap perbuatan dari Amr bin al-As tersebut. Nah, yang keenam adalah syarat tayamum itu harus dengan tanah yang suci, tanpa ada najis. Ya. Jangan sampai ada tanah yang sudah di situ ada orang kencing, ya, kena kencing, ya. Atau gubar ya, di sini sebutkan katurab alladhi asabu baulun walam yutahhar minhu. Jadi seperti tanah yang kena kencing orang, kencing orang, dan belum dibersihkan. Kemudian dan dia punya yang lain, ya, bisa alau gubarum ya aliqu bil yad in wajadahu. Jadi dia punya debu yang lain untuk dia gunakan dengan tangannya jika dia dapatkan. Maka ya tidak boleh digunakan tanah yang tidak suci. Kemudian berdasarkan sabda berdasarkan ayat tadi fatayam musaidan taiban, hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang suci. Kemudian caranya pamsau biwujuhkum wa aydiyakum minhu, maka usap mukamu dan tangan kalian, ya, muka dan tangan kalian dengan tanah tersebut. Berkata Ibn Abbas menjelaskan as-sa'id, ya, tanah cuma turabul harf, itu tanah pertanian, wa tayyib atau tahir, ada debu yang halus, itu tayyib itu maksudnya tahir, yang bersih, suci. Fa ilam yuturaban tayammama bima yaqdir alaihi min ramal. Jadi kalau enggak ada tanah boleh dengan pasir, ya, au hajar atau batu yang berdebu-debu sedikit, ya, nanti tunjukkan. Karena itu fattaqullaha mastata'tum, karena hanya kita disuruh bertakwa kepada Rasul kemampuan itu yang ada, tidak ada tanah, tidak ada, cuma ada pasir, kemudian batu yang berdebu, maka boleh digunakan. Ya. Al-Auza'i menyebutkan ar-rawa min as-sa'id, yaitu pasir itu bagian dari tanah. Itu maka alis itu bila digunakan apa tadi, tidak boleh kayu, tidak boleh daun, ya, cuma tanah atau pasir atau batu yang berdebu. Masalah yang ketiga adalah dalam masalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, selesai kita menyebutkan syarat tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum apa saja? Yaitu yang pertama, segala hal yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Ah, apa saja yang membatalkan wudu? Ya, tonton nanti di dalam salah satu soal maunya apa yang membatalkan tayamum, apa yang membatalkan wudu. Nah, itu bisa kan kemarin tim penyelenggara mau membuat sembara dan akan ada hadiah bagi ikhwan-ikhwan yang mengikuti kajian ini, ya, buat pertanyaan nanti berdasarkan sub-sub pembahasan yang ada ini, gitu maksudnya. Oh, tolong sebutkan tiga hal yang membatalkan wudu, ya. Tolong sebutkan dalil tentang bolehnya bertayamum jika tidak ada air. Nah, bagaimana bertayamum umpamanya dengan pasir, boleh apa tidak? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan, ya, bisa dibuat. Baik. Jadi hal-hal yang membatalkan tayamum apa? Hal yang membatalkan wudu apa? Hal yang membatalkan wudu kemarin, ya, yang keluar dari dua jalur, ya, apa itu? Yang cair yang keluar dari dua jalur kita. Kemudian apalagi darah yang berlebihan, pemain muntah yang berlebihan, ya, segala hal yang membatalkan wudu, ya, termasuk kentut, ya, dan seterusnya. Jadi yang semua yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum, ya. Kemudian juga hal-hal yang mewajibkan mandi, jenabah, ya, haid nifas, membatalkan tayamum. Nah, apabila dia bertayamum dari hadas asghar, hadas kecil apa? Yang bisa diangkat dengan berwudu, hadas besar adalah mewajibkan mandi. Kemudian dia, ya, balak atau kemudian dia pipis atau buang air besar, maka batal tayamumnya. Maka dia boleh bertayamum, maka harus dia ngambil, mengulang lagi tayamum. Ya, karena tayamum itulah ganti dari wudu, maka al-badal lahu hukmul mubaddal, ya, maka hukum yang mengganti apa yang sama dengan hukum yang digantikannya. Jadi tayamum mengganti dari wudu, maka dia hal-hal membatalkan wudu adalah membatalkan tayamum, ya. Yang mula tayamum dari hadas yang besar. Hadas yang besar apa tadi? Yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi, ya, hadas besar seperti apa? Haid, nifas, junub, ya. Yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan tayamum adalah adanya air, batal tayamumnya. Sudah ada air, batal tayamum. Ya. Apabila bertayamum karena alasan tidak ada air. Tapi kalau alasannya karena dia takut karena dinginnya begitu kuat, bukan tidak ada air, ada air, cuman dia takut akan sakit, jatuh sakit karena dingin atau mungkin bisa mati, maka dia boleh tayamum. Jadi alasan tadi kalau batal tayamum kalau ada air, kalau memang alasannya karena tidak ada air, ya bukan karena sakit dia atau karena ada uzur menggunakan air, ya dari sisi sakit atau takut ada karena dingin yang begitu tinggi umpamanya, tidak begitu kuat. Karena Rasulullah bersabda, "Fa idza wujida wajata al-ma' fa amissahu basyrataka." Basyratak. Jadi kalau sudah ada air, maka digunakan untuk berwudu. Kalau telah mendapatkan air. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya uzur yang dia yang disyaratkan karenanya tayamum. Jadi sudah sembuh dia penyakitnya, sudah tidak takut dingin lagi ya, maka dia enggak boleh bertayamum terus. Nah, itu maksudnya itu. Baik, yang keempat, masalah yang keempat. Ya. Kaifiyah tayamum. Sifatnya bagaimana cara bertayamum itu? Sifatnya tayamum sebagaimana sunnah adalah itu menggenggamkan tangan ke debu, pasir atau ke batu yang ada debunya begini. Kemudian sedikit ditiup itu, kemudian ke muka begini. Kemudian mengusapkan tangan kanan dan tangan kirinya begini. Nah, ini sifat yang ada dalam hadis. Walaupun sebagian fuqaha, apakah ada boleh sampai ke siku gini ya. Kemudian ke siku ya, ke kanan dulu ya, kanan dulu ya. Itu tidak ada dalil sama sekali. Walaupun ada pendapat fuqaha mengatakan disyariatkan, dianjurkan untuk sampai ke siku. Padahal yang ada itu dicontohkan Rasulullah SAW. Hadis Amr bin As ya, itu hanya, apa namanya, dengan menunjukkan cara tertentu tadi. Tidak sampai ke sikunya. Jadi beda anggota tayamum dengan anggota wudu berbeda. Anggota wudu ada berapa? Muka, dua tangan sampai siku, kepala masuk telinga, kemudian kaki sampai dua kaki sampai dua mata kaki. Ya. Baik, kalau tayamum enggak? Sini dan juga cukup satu kali, tidak tiga kali. Nah, bedanya. Ya, ini. Nah, kaifiyah adalah pertama meniat untuk tayamum. Kemudian dia meletakkan, mengukulkan tangannya ke tanah, kedua tangannya, berbawah hidah, satu kali. Walaupun ada mazhab lain, mazhab Syafi'i dan Imam Maliki, ya, kalau tidak salah, itu mereka mengatakan bahwa untuk muka satu kali, darbah, satu kali ke tanah, tangan satu kali lagi. Tetapi yang hadis ini lemah. Maka yang kuat adalah hadis muka satu kali saja, begini, kemudian dihembuskan sedikit, ya debunya yang menempel, kemudian karena tujuannya bukan untuk menempelkan debu ke muka ya. Nah, kemudian di sini, kemudian diusap ke sini, kemudian ke sini ya. Gitu. Baik. Terbawa hidah ke tanah, gitu sama yang fuqaha dan gitu. Suma subihma wajhahu. Kemudian wayadahi ila rasighai. Ini tangannya ke sini. Ya, ke sini. Taib, tangan kanan, kemudian tangan kiri. Taib. Bersama hadis Amr bin Yasir. Tidak hadis Amr bin As, ada hadis Amr bin Yasir. Ya. Karena Amr bin Yasir ini juga ada kisahnya. Dia itu dalam suatu peperangan juga, ya, junub, kemudian dia enggak ngerti cara tayamum. Akhirnya dia apa? Berguling-guling di debu. Berguling-guling di debu dia. Nah, setelah itu dia sholat. Ya, karena dia junub. Besok ini tanyakan kepada Rasulullah, inna mayakfika, diajarkan. Begini caranya kata Rasulullah. Ya. Tayamum darbatul wajhi wa kaffain. Jadi, di mana ketika diajarkan oleh Rasulullah, hanya satu kali ke tanah untuk dua anggota tayamum tadi, muka dan apa telapak tangannya dan punggung tangannya begini. Sampai Rasulullah ini sampai sini. Ya. Sampai mata ini sini. Nah, ini juga bisa ditanyakan nanti dalam pertanyaan. Sebutkan anggota tayamum yang wajib, ya. Diusap atau anggota wudu apa gitu. Juga hadis Ammar bahwa aman itu bahwa Nabi SAW qala lahu inna ma yakfika an tadha hakadha ya, an tadha hakadha wa daraba bi kafi darbatan ala ars ya, satu kali pukul saja ke bumi, ke tanah, summa nafadha ya, ditiup gini, kemudian summa masabihima dhahra kafai bi shimalihi ya. Nah, kemudian wadhara shimali bi kaffihi. Jadi ini zahar di sini. Suma masabihi wajhah. kemudian mukanya. Nah, sifatnya apakah muka dulu atau tangan dulu? Nah, sebenarnya dalam riwayat ini malah tangan dulu. Tapi dari riwayat menjelaskan muka dulu. Yang lebih rajih adalah muka dulu, yang sepakatan ulama menjelaskan bahwa tertibnya adalah muka dulu baru apa namanya? Dalam hadis ini namanya ada taklid ya, taklid atau ta'khir. Jadi muka dulu baru tangan, ya. Baik, demikian alhamdulillah malam ini dapat dua masalah dua yang kita bahas juga, itu masalah mandi dan tayamum. Insyaallah pada jumpa yang akan datang kita akan lanjutkan dalam pembahasan masalah yaitu fin najasat wa kaifiyat tathhirha. Bagaimana ya membersihkan najis ya. Dan juga nanti sebutkan macam-macam najis, bagaimana membersihkan najis ya. Yang lengket pada badan atau pada benda. Ya. Benda padat kah atau benda cair? Nah, ini akan ada penjelasan insyaallah. Baik, demikian ya pembahasan kita malam ini, dan berikutnya kita masuk sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan daripada ikhwan dan akhwat dipersilakan. Dari Zoom. Silakan jika ada pertanyaan di chat Zoom. Afwan Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari Zoom Ustaz. Izin Anda bacakan Ustaz. Yang pertama, assalamualaikum. Bagaimana hukum wanita sesaat setelah mandi junub, sperma suami keluar lagi dari kemaluan istri? Apakah istri mandi lagi? Para ulama mengatakan tidak wajib mandi lagi. Tidak wajib mandi lagi. Cuma sebagian ada mengatakan dia berwudu lagi. Tapi, apakah itu mengatakan wudunya? Nah, ini masalah. Ya, tapi mandi tidak wajib. Nah, maka sebagian ulama mengatakan berwudu saja. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kalau Al-Quran yang ada terjemahannya dihukumi mushaf juga yang tidak boleh disentuh? Yang kedua, jika orang dalam keadaan junub boleh membaca Al-Quran dari hafalannya, bukan dari Al-Quran untuk zikir? Jazakallah khairan Ustaz. Baik, berdasarkan penjelasan tadi, memang sini ada khilaf para ulama seperti katakan tadi. Yang dirojikan oleh penyusun di sini adalah, walaupun dia hafal, dia kalau junub ini ya, kalau junub, itu dia tidak boleh membaca. Maka sudah ada hadis yang dibawakan Ali bin Abi Thalib tadi. Tidak ada hal melarang Rasulullah SAW untuk baca Quran kecuali dia dalam keadaan junub. Nah, karena junub itu adalah seseorang mampu menghilangkan dari dirinya. Berbeda dengan haid dan nifas. Ya. Nah, ini apa namanya? Oleh sebab itu, banyak ulama lebih memilih bahwa untuk orang yang junub ini ya, itu adalah mandi dulu baru membaca Al-Quran. Tetapi sebenarnya kita katakan tadi, ulama yang membolehkan membaca, bukan menyentuh ya, berdasarkan juga, karena Rasulullah SAW saat akan tidur, beliau belum mandi junub, tapi beruduk saja, itu beliau apa? Membaca ayat kursi, membaca juga dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Ini di antara dalil yang membolehkan juga. Ya, di antara dalil hujah ulama membolehkan membaca bagi orang junub. Tapi membabil ahwat, yang lebih kehati-hatian adalah, lebih baik kita mandi, ya sebelum membaca Al-Quran tersebut, kecuali zikir-zikir yang tidur tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Ya, apakah Al-Quran yang ada terjemahnya? Di situ ada mushaf, jelas itu. Ya, bukan terjemahan saja. Di situ ada mushafnya. Jadi menurut yang lebih kehati-hatian adalah kita menghindari. Tapi kalau yang dipegang bagian terjemahan, tidak memegang mushafnya, bagian ada tulisan ayatnya, ya, itu tidak bermasalah. Tapi wallahu alam, yang lebih hati-hati kita adalah ya untuk tidak memegangnya langsung. Yang dilarang itu memegang langsung. Tapi dengan memakai alas bajunya kah atau sarungnya kah atau sajadahnya kah dibalik pakai apa? Kertas, pakai apa? Itu boleh. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Izin bertanya, tayamum untuk mandi dan wudu, apakah cara pengusapan yang diusap sama? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik ustaz. Tayamum wudu dan untuk mandi besar sama. Ya tadi yang itu kisahnya Amr bin Yasir itu. Sama. Jadi kalau tayamum kita junub tidak mendapatkan air ya seperti kita tayamum untuk wudu saja. Yani muka sama hanya bagian tangan pergelangan tangan sampai pergelangan tangan. Ya, di situ saja. Tidak harus goleng-goleng dalam debu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik ustaz. Afwan ustaz, ada beberapa pertanyaan yang baru masuk di Zoom tapi mungkin yang masuk HP ustaz dulu aja kali ya. Tafadhal ustaz. Tafadhal yang kalau di Zoom dulu selesai. Oh, di Zoom dulu. Baik ustaz. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum ustaz. Bagaimana jika suatu keadaan memerlukan mandi wajib tapi tidak ada air? Barakallahu fiik ustaz. Tadi sudah kita jelaskan, tidak ada air, kita apa? Tayamum. Kan itu tadi, ya. Jadi kalau kita keadaan kita mandi wajib, ya, mandi junub, kita tidak ada air, boleh tayamum. Maksudnya tentu kita berusaha, ya, bukan sekedar tidak ada air dekat kita saja, berusaha. Ya. Bahkan nanti ada pembahasan sebetulnya, kita tidak bahas lebih jauh rinci. Memang kita bagi pokok-pokok bahasan dulu. Sebetulnya ada ulama mengatakan kalau ada air, tapi harus beri dengan mahal umumnya. Ah, kalau mahal tidak normal, itu tidak boleh. Atau ada air, dia tidak punya biaya, ya sudah bertayamum dia. Gimana? Atau ada air, sedangkan air ini adalah untuk minum dan masaknya dia. Tidak ada air nanti kalau tidak dipakai untuk mandi, ada masak dan minum, gimana? Nah, juga ulama membolehkan tayamum. Wallahu'alam bisawab. Barakallahu ustaz. Satu pertanyaan lagi ustaz. Afwan ustaz, ana izin bertanya ustaz. Qadarullah, suami ana sudah dilakukan operasi vasektomi atau penutupan saluran sperma karena suatu penyakit. Jadi apabila melakukan hubungan intim sudah tidak mengeluarkan sperma lagi. Yang ingin ana tanyakan, apakah suami ana harus mandi junub jika ana membantunya ejakulasi menggunakan tangan ana tanpa berjima ustaz? Jazakallahu khairan ustaz. Ya. Setiap keluar mani wajib mandi, itu aja fungsinya. Wallahu a'lam bishawab. Tanya Ustaz, afwan tafadhal untuk membacakan yang di handphone Ustaz. Ada beberapa pertanyaan pekan lalu belum sempat kita jawab juga. Ini coba kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada subbagian ketujuh disebutkan hanya sebatas kebutuhan. Lalu bila melebihi, ini masalah kemarin gips ya, masalah mengusap di atas gips atau perban. Bagi yang dibutuhkan, maka perban yang lebih harus dilepaskan. Mohon izin Ustadz jelaskan lagi maksud dari kalimat tersebut. Oh, tadi kemarin kita bilangkan, kalau lukanya cuma segini, tapi perbannya itu umpamanya 10 cm, perbannya sampai 30 cm lebih ke kiri kanan gitu ya. Nah, tapi perban itu nggak mungkin dibuka karena mau butuh, ya itu tidak masalah. Cuman kalau kelebihan itu di luar kebutuhan, itu lebih afdolnya dibongkar, dibuka, itu maksudnya. Nah, itu pertanyaan masalah kemarin yang berhubungan dengan mengusap di atas perban atau gips, ya. Kemudian, saya masih asing dengan mengusap khuf ini. Berarti mengusap khuf itu sebagai ganti membasuh kaki pas wudhu, ya? Iya, benar. Ya, mengganti membasuh kaki ketika berwudu. Ya, bukan ketika mengusap khuf, bukan ketika tayamum. Ya. Baik, berikutnya kita coba pertanyaan lewat ini. Qadarullah suami ana sudah. Oh, ini sudah dibacakan tadi pertanyaannya. Baik, yang lainnya. Kalau suami masukkan jarinya ke kemaluan istri, tapi kemaluan suami enggak ada nyentuh kemaluan istri dan istri tidak keluar mani juga. Itu istri mandi apa enggak Ustaz? Tidak. Ya, apabila tidak keluar maninya, tidak. Ya, kalau hanya pakai jari. Kalau kita sebelum sholat Jumat, junub, bolehkah menggabungkan niat antara mani Jumat dengan mani junub atau harus dua kali Ustaz? Enggak, digabung. Ya, para ulama menggabungkan dia mandi junub, mandi Jumat boleh digabung. Ya. Niatnya sekalian gitu. Ya. Baik, pertanyaan lainnya, air yang berubah warnanya dengan tawas pemutih air, apakah boleh digunakan untuk bersuci? Ini pertanyaan sudah lewat nih, pembahasan masalah air ya. Jika itu tidak merubah rasa dan warna, dan itu kita sebut kemarin pencampur, yang bercampurnya ada dua. Ada benda keras, ada benda cair. Kalau benda keras tentu telas tidak akan bermasalah. Tapi yang masuk benda cair, selama tidak merubah unsur air berubah namanya, kalau sudah berubah menjadi air tawas, maka itu tidak boleh lagi berwudu. Ya. Boleh bersuci. Jika tapi tawas itu nisbahnya lebih kecil, dan tetap air itu dalam kesuciannya, maka tetap boleh digunakan. Jika ada air, namun airnya keruh dan tidak sanggup untuk mandi di air tersebut, bolehkah bertayamum untuk bersuci dari hadas besar? Ya, air keruh ini maksudnya apa? Jika tidak, jika menimbulkan penyakit doror, tentu tidak boleh kalau doror. Selama tidak doror, ya tidak masalah. Karena dasar kadang-kadang di sebagian tempat airnya itu memang air kotor, tapi kotor maksudnya bukan najis ya. Beda antara air got yang itu adalah buangan dari rumah-rumah, kotor airnya itu beda. Tapi airnya ini berasal dari tanah, memang tanahnya mungkin tanahnya saluran air itu adalah tanahnya tanah gembur, tanah yang mewarnai air. Nah, para ulama itu tidak sebut itu bukan najis ya. Beda antara kotor dengan najis. Baik, apakah ketika berwudu saat mandi kita harus keluar kamar mandi dulu karena ingin membaca bismillah? Maka cukup ketika kita niat mau masuk kamar mandi saja ya. Kalau jika kita mau berwudu sekalian waktu mandi. Jika tayamum karena junub, apakah bekas mani harus dihilangkan dahulu? Ya, cukup dihilangkan saja ya, dihilangkan saja begitu ya. Kalau sudah mengeras gitu. Maka dan mani ini tentu tidak najis. Yang roji pendapat ulama tidak najis. Ya. Makanya diriwayatkan dari Mu'minah Aisyah anha, jika Aisyah kadang-kadang itu mencongkel bekas mani yang ada di pakaian Rasulullah SAW juga yang sudah kering gitu. Itu tidak najis gitu. Walaupun beda pendapat ulama, tapi yang roji tidak najis. Baik. Ustaz, tadi dikatakan bahwa disunahkan mandi junub apabila ingin kembali junub untuk kedua yang seterusnya. Kalau tidak ada air, apakah boleh tayamum? Tadi kita katakan, kalau tidak ada air, untuk mandi boleh tayamum. Tidak ada airnya, maksudnya memang susah, tidak mungkin kalau berjalan 5 meter, ya kita harus pergi tempat itu. Tapi maksudnya memang di tempat itu tidak ada air. Maka boleh bertayamum. Dan bahkan baik untuk, ulama memang, berbeda, apakah tayamum tadi untuk hal-hal yang wajib saja, untuk sunnah saja, dibolehkan. Yang roji adalah, semua hal yang dibutuhkan untuk taharo, dan gantinya adalah tayamum, boleh tayamum. Itu kaidah yang dipakai oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah selesai pertanyaan yang melalui, kontak pertanyaan. Apa di Zoom masih ada? Kalau tidak, kita tutup. Afan Ustaz, masih ada pertanyaan lagi, baru Ustaz bermasuk lagi Ustaz. Ana izin baca Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya mandi hadas besar karena haid yang dilakukan berkali-kali karena tidak yakin sudah bersih atau belum dari haid? Rutinnya haid adalah 7 hari. Di hari ke-8 mandi besar lalu sholat zuhur. Ketika mau sholat asar kelihatannya seperti ada flek di pakaian dalam. Karena tidak yakin apakah flek tersebut masih termasuk haid atau tidak, maka mandi besar lagi sebelum sholat asar. Hal ini bisa berlangsung sampai 3 kali. Bagaimana hukumnya mengenai hal ini sementara kebiasaan haidnya adalah 7 hari? Baik, jika kebiasaan haidnya 7 hari, maka yang setelah itu tidak dianggap haid lagi. Itu nomor begitu. Tapi akan lebih meyakinkan, mungkin diperiksa ke dokter kandungan, apakah ini berubah jadwal haidnya atau bertambah waktu haidnya, atau ada darah istihadhah, darah penyakit. Nah, kalau darah penyakit, dia harus membersihkan berwuduk setiap mau sholat. Ya, darah istihadhah tidak mewajibkan mandi. Nah itu. Oleh sebab itu, jika masa haidnya sudah selesai dan mandi, tidak perlu ada syak-syak lagi. Ya, karena sebelum mandi kita pasti memeriksa. Kalau masih ada plek-plek, teman masih belum boleh mandi kan begitu. Kalau sudah bersih dan sudah yakin kita mandi, setelah itu ada lagi nggak perlu lagi kita ditimpul syak. Anggap saja itu darah istihadhah. Kalau melebihi dari waktu permanen dari waktu haid kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan udah habis Ustaz. Afan, untuk pertemuan berikutnya berarti kita masuk ke bab 8 ya Ustaz ya. Insyaallah. Bab 8 bukan, bab 9 enggak? Bab ke-9. Oh, bab 9 langsung ya. Ya, malam. Hampir setiap malam insyaallah pertemuan bisa 2 Bapak berlangsung lah. Ya. Alhamdulillah. Ya, moga-moga enggak kelamaan ini membahas kita. Saya Ustaz. Barakallahu fiikum. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Ya, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang memuaskan dan kekurangan dalam penjelasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.